bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ini barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, "Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh," dan dia mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, "Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu." Nanti akan dijelaskan ini oleh Syekh bin Bas makna dari hadis ini, yaitu bahwasanya ya, Isa adalah kalimat Allah, maksudnya di antara kalimat-kalimat Allah ya. Dan roh dari, bukan maksudnya itu adalah roh dari Allah ya, bukan roh dari Allah yang maknanya Isa adalah bagian dari zat Allah ya. Namun di antara roh-roh nanti akan dijelaskan oleh Syekh bin Bas ya. Dan dia mempersaksikan jannatu haqqun wa naru haqqun, surga itu hak adanya, neraka hak adanya. Adkhalallahul jannata ma kana minal amal. Nah, ini juga nanti akan ada penjelasan ya mengenai hadis ini, adkhalallahul jannata ada ma kana minal amal. Ada dua penjelasan yang telah kita sebutkan sebelumnya, adkhalallahul jannata nanti akan dijelaskan oleh Syekh bin Bas ya. Itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya ini maksudnya apa? Walau kana lahu sayyi'atun duna syirki. Wa Allah akan memasukkan dia ke surga ala makana minal amal, walaupun dia memiliki keburukan namun selain kesyirikan. Ya, Allah akan memasukkan dia. Walaupun nanti dia di neraka, Allah akan memasukkan dia ke surga. Karena dia tidak kekal. Ini yang kedua, ya, makna hadis adkhalallahul jannata ala makana minal amal, itu Allah akan memasukkan dia ke surga dan dia kedudukan dia di surga sesuai dengan amalnya. Jadi itu ada dua penafsiran dari adkhalallahul jannata ala makana minal amal. Nanti akan diterangkan lagi oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kita baca di sini halaman 10, lihat hadis Ubadah Ibn Samit marfu'an. Naam, tafadhal dibaca tolong di sini. Mas Bowo, baca Bowo. Allah Shallallahu Taala, hadis Ubadah bin As-Samit marfu'an. Man syahida an la ilaha illallah adkhalahu Allahu al-jannata. Ruhun minhu ay ruhun min al-arwahi allati khalaqaha wa ujilaha. Faman syahida hadhihi syahadata shadiqan adkhalahu Allahu al-jannata. وهذا من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد، ولكن دلت نصوص على أن هذا الإطلاق مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة، أي شيء بمن أدى حق هذه الشهادة. نعم، استمر terus. أي شهيد شهادة جازمة بذلك تضمن إخلاص عبادة له وحده عن صدق وانقياد ومحبة وقبول وإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، فمن شهدها ولطخها بالمعاصي والسيئات أو قالها بلسان فقط وهو يشرك بقلبه أو عمله كالمنافقين فهذه لا تنفعه الشهادة، بل لا بد من قولها والجسم بها والعمل بالأوامر وترك النواهي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا فتكون الشهادة مدخولة لا تقوى على دخول صاحبها الجنة إلا بمشيئة الله. نعم. طيب. نعم. قال الشيخ بن باز. Ya, beliau mulai mensyarah hadis Ubadah bin Samit di atas. Man syahida, barang siapa yang mempersaksikan Allah ilaha illallah adkhalallahu jannah ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya, maka beliau menjelaskan di makna di hadis, dan dia mempersaksikan bahwasanya ya, Isa itulah kalimat Allah alqaha ila Maryam. Isa itu adalah kalimat Allah. Ya, alqaha ila Maryam. Nah. Ya, dijelaskan oleh para ulama ya mengenai hadis ini, kalimat Allah di Isa yaitu kalimat Allah yang berbunyi kun fayakun. Karena Isa dilahirkan tanpa bapak. Paham sini? Isa dilahirkan tanpa bapak. Namun Isa dilahirkan yaitu dengan kalimat Allah kun fayakun. Maka Isa jadilah. Paham sini? Nah, ya, jadi bukan maknanya Isa adalah kalimat Allah, bukan. Ya, jadi makna hadis, ya, ya hadis Ubadah bin Sabit ini wa kalimatuhu Isa adalah kalimat Allah alqaha ila Maryam. Ya, yang Allah tiupkan ke Maryam yaitu kalimat Allah kun fayakun. Bisa dipahami sini? Nah, ini yang mengenai kalimat Allah seperti Syekh tadi tidak menjelaskan ya. Hanya mengenai roh. Nah, ini mengenai kalimat Allah itu. Ini saya kutip dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan di I'anatul Mustafid. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain karena mereka diciptakan oleh Allah dengan perantara ayah dan ibu. Adapun Isa tanpa ayah. Maka Isa dengan kalimat Allah. Apa kalimat Allah? Kun fayakun. Ya, kun fayakun. Nah, inna masala Isa innallah kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dia dari tanah, kemudian Allah firmankan, jadilah, maka jadilah. Bisa dipahami sini? Nah, kemudian kata Syekh bin Bas, waruhun minhu, dan roh darinya, ruhun minal arwah allati khalaqaha awa aujadaha, yaitu roh dari arwah-arwah, ya, arwah jamak dari roh, yang Allah ciptakan, yang Allah khalaqaha wa aujadaha, yang Allah ciptakan, yang Allah adakan. Jadi jangan dipahami makna hadis ini Isa adalah roh Allah, bukanlah maksudnya Isa roh dari Allah. Ya, yang maknanya Isa adalah bagian dari zat Allah. Tidak demikian yang dipahami oleh kaum Nasrani. Orang-orang kafir dari Nasrani memahami demikian. Namun Isa dari roh makhluk. Dan Allah menciptakan roh semuanya. Roh kita, roh Isa semuanya. Termasuk roh Isa alaihissalam. Nah, waruhun minhu. Lihat, minhu. Minhu, min itu min, harfu jar itu min. Itu maknanya libtida wal ghoyah. Ya. Maksudnya apa? Isa kalimat yang dari Allah dan roh yang itu dimulai dari Allah, yang Allah ciptakan. Ya. Bisa dipahami gak sini? Sama sebagaimana kalau kita mengatakan, ya, ini adalah rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Maknanya apa? Allah lah yang memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Paham gak sini? Nah, begitu juga Isa adalah roh dari Allah. Roh dari Allah. Maknanya apa? Allah menciptakan roh-roh. Termasuk diantaranya Isa. Ya, termasuk diantaranya Isa. Paham sini? Baik. Jadi maknanya apa? Maknanya, ya, bahwasanya rohnya Isa alaihissalam itu berasal dari Allah. Min itu min ibtidak dan goyah. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab. Nah, kenapa kok disandarkan kepada Allah? Karena kemuliaan roh Isa. Yang lain juga roh dari Allah, tapi tidak disebutkan. Ini roh dari Allah, roh dari Allah, roh dari Allah. Waruhun minhu, waruhun minhu, ruhun min Allah. Tetapi karena di sini ada keutamaan Nabi Isa alaihissalam, karena dia diciptakan tanpa ayah. Ya, tanpa ayah. Nah, jadi ini ada, kalau kata para ulama ahli nahwu, ini ada wajbu ikhtisas. Ya, wajbu ikhtisas. Ini disebutkan juga oleh para kalangan ahli tafsir. Ya, roh Adam dari Allah, roh semua nabi dari Allah, roh hamba, bahkan roh iblis juga dari Allah. Ya kan? Roh iblis dari mana? Dari Allah. Roh orang kafir dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Isa dikhususkan dari Allah, dengan Allah. Ya, kenapa demikian? Karena Isa ini spesial, dia lahir tanpa ayah. Ya, dia adalah roh tanpa ayah. Maka Allah sebutkan wa ruhun minhu. Ya, bukan maksudnya roh dari Allah secara zat itu ada roh Allah di Isa. Tidak demikian. Ya, jangan dipahami ada roh dari Allah ke wujud fisik Isa, tidak ada. Ya, roh roh Isa setengahnya atau sebagiannya roh Allah. Na'udzubillah. Enggak ada demikian. Tapi roh dari Allah karena Allah menciptakan roh semuanya. Nah, Isa itu roh dari Allah yang ciptakan. Paham sini? Kenapa disebut khusus Isa? Karena dia tanpa ayah. Sudah bisa dipahami sini? Makanya Syekh menyatakan ruhun minal arwah allati khalaqaha wa aujadaha. Kalau Syekh bin Bas menjelaskan dengan simpel aja, yaitu roh dari arwah, dari roh-roh yang Allah ciptakan, yang Allah adakan. Nah, ini sebenarnya sudah cukup, ya. Faman syahida hadhihi syahadata, barang siapa yang mempersaksikan persaksian ini shadiqan dengan jujur, adkhalallahul jannata, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Karena ada orang yang bisa aja mempersaksikan tapi tidak dengan kejujuran, yaitu dengan kedustaan, sebagaimana kalangan munafikun misal, ya, dengan kedustaan. Wa hadza minal ahadits almutlaqati adallati ala fadli tauhidi, maka inilah hadis-hadis yang mutlak yang menunjukkan akan keutamaan tauhid. Lakin dalatin nusus ala anna hadzal itlaqa muqayyadun, namun hadis-hadis yang lain, nas-nas, ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwasanya, ya, kemutlakan ini, yaitu disebutkan keutamaan tauhid ini muqayyad, dipersyaratkan. Dipersyaratkan dengan apa? Biman adda haqqa hadhihi syahadah. Ya, yaitu bagi orang yang menunaikan hak-hak persaksian ini. Persaksian la ilaha illallah. Ai syahida syahadatan jazimatan, yaitu dengan mempersaksikan. Siapa yang mempersaksikan persaksian ini dengan pasti, dengan yakin, bidzalika tatadammanu ikhlasul ibadati lahu wahdahu. Yang demikian itu cakupannya dengan memurnikan ibadah untuk Allah semata. Ansidkin, dengan kejujuran dia. Wanqiyadin, dengan ketundukan dia kepada Allah. Wa mahabbatin, dengan kecintaan dia kepada Allah. Wa qabulin, dan dia menerima semua kandungan tauhid ini. Wa ikhlasin, dan dia dengan ikhlas memurnikan itu semua kepada Allah. Wa mutaba'atin li Nabi SAW, dan juga mengikuti Nabi SAW dalam ibadah tadi. Wa ta'atihi, dan mentaati Nabi. Faman syahidaha, maka barang siapa yang mempersaksikan persaksian ini, kemudian, ya, walat takha, dan dia menodainya bil maasi, dengan kemaksiatan, wasayyati, ya, atau dengan keburukan, auqalaha bilisani faqat, atau dia mengucapkannya hanya dengan lisan saja. Wa huwa yusyriku biqalbih, padahal dia menyekutukan Allah di dalam kalbunya, au amalihi, atau amal perbuatan dia, kal munafikin, sebagaimana persaksian orang-orang munafik, fahadihi la tanfa'uhu asyhadatu, maka persaksian seperti ini tidak bermanfaat untuk dia. Balabuda min qabuliha, balabuda min qauliha wa min qauliha wal jazmi biha, bahkan mesti mengucapkan dan menetapkannya dengan pasti di kalbunya. Wal amali bil awamiri, mengamalkan segala perintah-perintah yang ditunjukkan oleh kalimat syahadat ini. Watarkin nawahi, meninggalkan larangan yang ditunjukkan dalam kalimat syahadat ini. Wattibain Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW. Wa illa, namun jika tidak demikian, fatakunu asyahadatu madkhulatan la taqwa ala dukhuli sahibiha aljannata illa bimasyiatillah. Nah, jika tidak, maka syahadat tersebut, ya, syahadat yang hanya masuk saja diterima begitu, namun tidak kuat untuk memasukkan orang yang mengucapkan persaksian tadi ke surga kecuali dengan kehendak Allah, kalau dia tidak menyempurnakan hak-hak dari syahadat tadi. Ya, bisa jadi dia mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas, dia tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, ya, namun terdapat kekurangan-kekurangan, tidak dengan ketundukan, artinya dia masih terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, ya, dan seterusnya. Baik, kemudian ya, di penjelasan Ubadah bin Shamit mengenai hadis Ubadah bin Shamit yang Nabi SAW menyatakan, ya, maka Allah akan memasukkannya ke surga ala makana minal amal. Nah, itu tadi sudah saya sebutkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai tafsir ala makana minal amal, yaitu tafsir yang pertama tadi apa? Disebutkan bahwasanya dia akan masuk surga walaupun dia punya keburukan dan dosa selain kesyirikan. Kalaupun nanti dia masuk ke neraka, neraka tidak akan mengekalkan dia, dan dia nanti ujung-ujungnya akan masuk surga. Ini tafsir yang pertama. Ya, ala makana minal amal, sesuai dengan amalan. Makanya saya tadi tidak mau menerjemahkan. Ya, ala makana minal amal. Karena terjemahannya itu ada dua versi. Versi yang pertama tadi itu, ala makana minal amal, maka dia akan masuk surga walaupun amalnya buruk sekalipun. Dia di neraka dulu, nanti dia akan masuk ke surga. Ini penjelasan tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, yaitu bahwasanya dia akan masuk surga, dan surga dia sesuai dengan amal dia. Surga dia sesuai dengan amal dia, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya, kilianna ahla jannah yatafawatun fi manazilihim bihasabi amalihim. Itu kalau keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena penduduk surga bertingkat-tingkat kedudukannya sesuai dengan amal mereka di dunia. Nah, ini terjemahan atau tafsiran yang kedua dari hadis ala makana minal amal. Ya, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Siapa yang bersaksi kalimat syahad, dua kalimat syahadat, mempersaksikan kerasulan dan kehambaan Isa, roh, kalimat Allah, surga benar, neraka benar, Allah akan masukkan dia ke surga ala makana minal amal, tadi dua itu. Ya, paham sini? Dua tafsirannya. Nah, faddal dibaca. Ya, berikutnya. Ya, siapa? Dimas, maju baca Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ala ma kana min al-amali ay ala ma kana indahu min salahin wa fasadin. Idza qalaha al-ikhlasin wa imanin. Walakin hadat duhulu kada yakunu min awalin wa hadat. Lakinna aja. Lakinna hadat duhula kada yakunu min awalin wa hadatin. Ah, min awali wahlatin. Ay yadukulu ibtidaan ila mata ala taubatin wa amalin salihin wa sidkin. Fakada yakunu ba'dama yubtala bihi min jazai sayyati wal ma'asi. Wa ba'dama yumahhisa finnari. Yumahhasa wa yu'adzabu fiha thumma masiruhu ila al-jannati faman adda hadhihi shahadati wa qadama alayhi dakhala al-jannata min awwalin wahlatin wa idha mata ala al-ma'asi fa huwa tahta masiati Allahi in syaa adzabahu wa in syaa adkhalahu al-jannata. Nah, seperti Syekh bin Bas hanya mentafsirkan dengan satu tafsiran, ya. Kata Syekh bin Bas, keterangan ala makana min al-amal ay ala ma kana indahu min salahin wa fasadin, yaitu sesuai dengan, ya, kesolehan, kebaikan dan kerusakan, dosa dia, kesalahan dia. Idza qalaha min ikhlasin wa imanin, jika dia mengucapkan kalimat tauhid tadi dengan ikhlas, dengan iman. Lakin hadza dukhula qad yakunu min awwali wahlatin. Nah, kan tadi dikatakan adkhalallahu aljannata, Allah akan memasukkan dia ke surga ala makana minal amal, sesuai dengan amal dia. Ya, sesuai dengan amal dia apakah baik atau buruk. Ya, namun bisa jadi masuk dia ke surga qad yakunu min awwali wahlatin. Bisa jadi dia masuk pertama kali langsung masuk tanpa ada proses hisab, tanpa ada proses adab. Ayyadkhulu ibtida'an idza mata ala taubatin wa amalis salih wa amalis salih. Ya, yaitu dia masuk langsung dari awal ke surga jika dia mati di atas taubat wa amalis salihin wa sidqin, amal saleh dan amal yang jujur. Wa qad yakunu ba'da ma yubtala bihi min jazais sayyiati wal ma'asi. Atau bisa jadi dia masuk surga yaitu setelah dia diuji, ya, dibalas atas keburukan dia dan maksiat dia di neraka. Ya, oh ini berarti sesuai dengan dua tadi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid. Wa ba'da ma yumahhasa finnar, setelah dia ditahmis, apa, diuji, disaring, ya, di neraka. Diadab dulu, yu'adzabu fiha, dia pun diadab di neraka. Summa masiruhu ilal jannati, kemudian tempat kembali dia ke surga. Faman adda hadhihi syahadati, maka barang siapa yang menunaikan persaksian ini, wa qadama 'alaihi, ya, dan dia, ya, wa qadama 'alaihi dakhala jannata min awwali wahlatin. Dan dia pun mengamalkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kalimat syahadat tadi, maka dia akan masuk surga min awwali wahlah, dari awal dia masuk surga. Wa idza mata 'alal ma'asi, namun kalau dia mati di atas maksiat, namun dia tidak berbuat kesyirikan. Fahuwa tahta masyiatillahi, maka dia di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah, jika Allah kehendaki Allah adab dia. Wa insya'a adkhalahu aljannata, namun jika Allah kehendaki Allah akan langsung masukkan dia ke surga. Nah, ya ini keterangan mengenai hadis ini. Baik, bisa dipahami ini? Nah, kemudian Syekh Ibn Baz di footnote nomor 3 itu hadis siapa itu? Walahuma min hadis Itban. Ya. Kemudian mengenai dari hadis Itban yaitu fa innallaha harrama 'ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka Allah akan haramkan seseorang dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan haramkan dia dari neraka. Ya, yang dia mengucapkan itu mencari mengharapkan wajah Allah. Ah, Arga, baca Arga. Itban, bukan Utban, Itban. Yarda'uhu ala istibrari wa israri ala al-ma'asi fa yadkhulul jannata ibtida'an wa man awwal lid-dakhilin wa dalilu ala anna man mata ala al-ma'asi fa huwa tahta al-mashiati qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa dalat al-ahadithu anna ahla al-ma'asi mu'arradun ثم يخرجون بشفاعة الأنبياء وغيرهم لأنهم قد عفوا توحيدهم ولبسوا بالمعاصي لأنهم قد عفوا توحيدهم terus Tahwun itu masdar dari taho yadhu, masdarnya ya, masdarnya adalah tahwun, maka lamnya itu lam jarrah, bukan lam nasibah, apalagi lamul amr, lamul jarrah. Wa litakhwihi bil mas, ya, taho yadhu itu maknanya adlama yudlimu, ya. Ini memang kalimatnya jarang terdengar ya. Biasanya ngucapannya ya adlam ayudrimu. Ya, idlam ya. Taib. Mana tadi? Walahuma min hadisi idban. Min hadisi idbana. Yang kata Nabi SAW dalam hadis idban, siapa yang Allah akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajh Allah. Yang dia mengharapkan wajah Allah, artinya mengharapkan surga. Aiman qalaha an sidqin, yaitu maksudnya apa kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yaitu yang mengucapkannya dengan kejujuran, ya, yaitu dia mengucapkan dengan lisannya dan dia mengumumkannya sebelumnya dia mengetahui makna dan kandungannya. Nah, tabarakallahu fikum, siapa yang mengucapkan ini ya ansidkin wa mata alaiha, dan dia mati di atasnya, di atas keyakinan dia tadi. Adkhalallahu aljannata, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Nah, fa in kanat lahu dhunubun, nah jika dia memiliki dosa-dosa, fa huwa tahta almasyiati, maka dia di bawah kehendak Allah. Illam yatub min dhunubihi kama taqaddama, ini jika dia belum bertobat dari dosa-dosa dia. Dosa-dosa apa yang dia belum bertobat itu dikatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, yaitu dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Nah, di bawah kehendak Allah artinya status dia belum pasti diadab, belum pasti diampuni. Namun kalaupun diadab, adabnya tidak mengekalkan. Ya. Man qalaha mukhlishan wa shadiqan. Nah, barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid tadi dengan mukhlishan, dengan memurnikan ibadah hanya pada Allah, ikhlas. Ikhlas itu maknanya itu. Ikhlas itu maknanya adalah dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Bukan ikhlas yang dipahami oleh orang-orang sekarang, nerimo, legowo, nah, bukan. Shadiqan, dan dia jujur, tidak sebagaimana kaum munafik. Fa innahu la yusirru 'ala sayyi'at, dan dia pun tidak terus-menerus melakukan keburukan, yaitu dosa besar. Kalaupun dia melakukan dosa besar, dia bertobat. Li anna imanahu wa ikhlasahu al-kamila yarda'uhu min anil istimrari wal israri 'alal ma'asi. Karena keimanan dia, keikhlasan dia yang sempurna itu yarda'uhu, akan mencegah dia untuk terus-menerus ya berkubang di atas kemaksiatan. Berarti ini juga Syekh bin Baz mengisyaratkan, siapa yang masih suka berkubang dengan kemaksiatan, berarti iman dia, keikhlasan dia tidak sempurna. Allah musta'an. Fa yadkhulul jannata ibtida'an ma'a awwalid dakhilina. Maka dia akan masuk surga pertangsung, langsung masuk surga ya, ini bersama orang-orang yang masuk surga yang pertama kali. Wa dalilu ala anna man mata 'ala al-ma'asi fa huwa tahtal masyiati, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang mati di atas maksiat namun bertauhid, tidak berbuat syirik, dia maksiat dengan segala jenis maksiat, maksiat yang bukan kesyirikan, dan dia ya tidak menghalalkan maksiatnya tersebut. Ya, sebagaimana orang yang minum khamr, dia mengatakan, saya sampai hari kiamat saya mengatakan khamr ini haram. Kata dia muktar. Ketika dialog dengan Bung Roma, sampai hari kiamat saya akan mengatakan khamr ini haram. Nah, dia minum khamr, dosa besar. Dosa besar itu, dosa besar. Ya, barakallahu fiik. Dosa besar. Yang penting dia tidak menghalalkan. Ya. Ataupun dia meninggalkan kewajiban, dia meyakini saya salah. Ya, misalkan dia meninggalkan kewajiban kayak wanita enggak berhijab. Ya, wanita enggak berhijab ini enggak syirik, enggak musyrik, enggak murtad. Ya, selama dia meyakini iya saya salah. Ya. Jangan dia katakan jilbab enggak wajib bagi wanita, udah enggak wajib. Hah? Atau dia menyatakan saya enggak sholat, ini di luar madhab yang kita pelajari di sebelum salam ya. Kalau kita baca sebelum salam kan kita baca di sini sebelum salam tiap hari Ahad, enggak sholat ya kufur. Nah, ya, oke lah madhab dia bukan madhab Hanbali atau bukan sebagian Syafi'iyah, dia pakai Syafi'iyah yang lain, Malikiyah yang menyatakan sholat itu apabila ditinggalkan wajib dibunuh saja, tidak kafir, tapi wajib dibunuh oleh pemerintah. Wajib dipenggal kepalanya oleh pemerintah. Nah, barakallahu fikum. Namun dia ternyata menyatakan sholat lu enggak wajib, yang penting eling saja. Yang penting eling. Nah, ini ma'lum min ad-din bi darurah, dia mengingkari berarti. Maka dia murtad keluar dari Islam. Sepakat para ulama. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, udzurnya dia itu yaitu kalau dia baru masuk Islam aja. Ya, dia enggak sholat baru masuk Islam. Kenapa enggak sholat kamu? Ya. Katanya dia masuk Islam. Loh, kan enggak wajib. Wajibnya Jumatan doang. Dia ingatnya agama dia yang lama. Ke gereja sepekan sekali aja. Dia pikir ke masjid sekali aja. Sholat sepekan sekali. 5 waktu wajib, bos. Oh, gitu. Kemarin gimana dong? Udah istighfar. Nah, ini kata Syekh Al-Utsaimin yang seperti ini dimaafkan. Namun kalau dia meyakini sholat itu gak wajib terus-terusan dalam keadaan dia bertahun-tahun tinggal di tengah kaum muslimin, ini murtad. Murtad. Gak perlu ditanya-tanya lagi. Gak perlu ditanya-tanya lagi. Ini aneh. Ditanya, ada syekh datang. Syekh, bapak saya gak pernah sholat. Dalam keadaan meyakini sholat gak wajib, eling. Boleh gak mendoakan? Subhanallah. Kayak begini-gini nih gak perlu lagi. Udah ijma ulama. Harusnya ucapan syekh diukur pakai ijma ulama. Terbalik sekarang. Semua ijma ulama, apa yang tertera di kitab, yang dinyatakan oleh ulama kibar, jadi batal gara-gara ada syekh datang. Ini harusnya ditimbang ucapan guru, ucapan ustaz, ucapan syekh oleh ijma ulama. Bukan terbalik. Semuanya bisa jadi terbalik gara-gara guru kita berkata berbeda. Timbangannya siapa sih? Ijma apa guru kita? Ijma. Ya. Hukum Islam itu jelas, yang disepakati tiga, Quran, Sunnah, Ijma. Kias tidak disepakati, tapi jumhur, sehingga kita pakai kias. Jumhur, jelas, Quran, Sunnah, Ijma, kias. Gak ada itu sumber hukum Islam yang keempat, yang nambah lagi, qaul ustaz, qaul syekh, gak ada. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini terbalik itu. Maka miris kok sekarang seperti itu keadaannya. Ya. Ijma diukur sama pendapat guru. Kayak kemarin ada penghalal zina. Udah jelas itu penghalal zina. Dia bukan baru masuk Islam. Dia tinggal, bahkan dia ngajar di Universitas Islam. Menghalal zina ijma ulama. Gak usah tanya lagi. Udah ijma udah. Ini enggak. Jangan kapil dulu. Saya tanya guru dulu. Loh. Waduh. Harusnya pendapat gurunya yang ditimbang sesuai gak bayi ijma. Begitu. Ini enggak. Nah, ini terbalik. Ini metode belajar cara apa seperti ini. Mengagungkan guru sendiri. Ijma ulama itu dalil. Ya. Dalil itu. Itu dalil. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Mana lagi tadi? Ya. Kayak tadi itu. Orang yang dia maksiat selama dia bertauhid. Ya. Itu maka dia tahta masyiatillah. Mana tadi? Udah yang belum dibaca. Wa dalilu alam anna man mata alal ma'asih bahwa tahtal masyiati, dalil bahwasanya orang yang mati di atas maksiat, maksiat sini dosa besar, definisi dosa besar sudah dijelaskan oleh Syekh bin Bas di Subuh Salam kajian kita hari Ahad, ya, yang dia dibawa kehendak Allah ialah firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah disekutukan dan Allah mengampuni, bisa mengampuni duna dzalik, ma duna dzalik, yaitu yang selain kesyirikan. Liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Selama dia tidak batal Islamnya dengan kesyirikan, dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tayyibarakallahu fikum. Ya, kemudian wa dallatil ahaditsu, dan hadis-hadis telah menunjukkan anna ahlal ma'asi, bahwasanya orang yang melakukan maksiat mu'arraduna lil wa'id, maka mereka akan ditampakkan kepada ancaman, disodorkan ancaman kepada mereka. Ya. Yadkhulu wa annahum yadkhuluna an-nar, dan bahwasanya mereka akan masuk neraka. Namun tidak ada kepastian juga mereka masuk neraka. Ya. Mu'arradun, mereka akan ditampakkan sebagaimana orang-orang yang dalam kisah yang kisah sijilat itu. Kisah hadis bitokoh, pernah dengar gak hadis kartu? Hadis kartu itu yang dosa dia di ketika dipan dibuka sijilat catatan amal keburukan dia, ternyata catatan amal keburukan dia sejauh mata memandang, dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, wah sampai udah putus asa dia masuk neraka. Ternyata Allah keluarkan bitokoh kartu la ilaha illallah, yang dia tidak pernah berbuat syirik, yang dia ya, beribadah hanya kepada Allah di samping maksiat dia yang banyak tadi, dan Allah ampuni dia. Ini ada riwayat yang Allah ampuni, namun juga ada riwayat yang Allah tidak ampuni. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan ada orang yang enggak puasa, digantung kakinya di atas, mulutnya di bawah. Ada orang yang makan riba, berenang di lautan nanah. Ada orang yang ghibah dan segala macam. Nah ini yang tidak diampuni berarti. Artinya dia tetap akan diazab. Ada riwayat juga yang diampuni. Ini semua murni hak Allah dengan segala hikmah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah mengazab sang hamba yang berlaku maksiat namun ahli tauhid dengan hikmah Allah. Bukan sekedar kayak kita udahlah. Pilih. Pilih apa namanya, kayak main dadu gitu. Adab, enggak ada kayak gitu. Oh yang ini diadab, yang ini enggak, suka-suka gitu, enggak ada. Kalau Allah dengan hikmah dari Allah. Dengan hikmah. Kalaupun Allah adab, dengan hikmah dan keadilan. Kalaupun Allah ampuni, dengan hikmah dan keadilan, rahmat Allah. Ya. Nah, ini yang seperti ini tahta masyiatillah. Termasuk tahta masyiatillah, pendapat yang rajih dari kalangan para ulama, syirik asghar. Ya. Afwan, pendapat yang marjuh itu yang tahta masyiatillah. Pendapat yang rajih kalau syirik asghar diadab, pasti diadab. Namun adabnya tidak mengekalkan. Karena syirik asghar kata para ulama masuk ke dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan. Disekutukan dalam hal ya, al-irada al-qasd dalam ibadah. Ya, riya sum'ah. Nah, ini kata para ulama, ini pendapat yang rajih. Ya, pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh para ulama, syirik asghar tidak akan diampuni. Namun yang membedakan ialah bahwa syirik asghar adabnya tidak kekal. Syirik akbar adabnya kekal. Syirik asghar tidak mencegah pelakunya masuk surga. Syirik akbar mencegah innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Syirik asghar menggugurkan amal yang di situ terdapat syirik asghar. Syirik akbar menggugurkan semua amal. Ya, kalau syirik asghar misalkan di puasanya ikhlas, hajinya ikhlas, umrohnya enggak ikhlas misalkan, ya tentulah. Salatnya ikhlas, semuanya ikhlas, silaturahminya ikhlas. Nginfakin ke anak istri ikhlas. Umrohnya enggak ikhlas misalkan. Maka yang tidak Allah terima yang hanya ada syirik asghornya aja. Yang lain Allah terima. Kalau syirik akbar enggak. Hajinya ikhlas, umrohnya ikhlas, segala macam. Pesugihan. Memberikan sesaji, ya tentulah kepada selain Allah, maka gugur semuanya. Itulah yang terkena ayat lain asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus semua amalan. Dan di akhirat kelak engkau menjadi orang yang merugi. Bisa dipahami sini ya. Nah, kalau syirik asghar pelakunya tetap disebut muslim. Kalau syirik akbar tidak. Kafir, ya. Sudah keluar dari daerah Islam. Nah, syirik asghar pun para ulama berselisih. Ya. Seorang sholat 4 rakaat, 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya. Kalau Syekh Al-Utsaimin di Qaul Mufid menyatakan tidak diterima semuanya. Kalau Syekh Shalal Fauzan di Anatul Mustafid berinci. Ya. Dan sambil ada Syekh menyebutkan juga dia ada pendapat, yaitu pendapat yang kuat 2 rakaat yang ikhlas diterima. 2 rakaat yang riya tidak diterima. Karena Allah tidak menyia-nyiakan amal kita. Ya. Bisa dipahami gak sini? Nah, ini saya condong ke pendapatnya Syekh Shalal Fauzan. Ya, jadi ada kebaikan juga lah. 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya. Ya, 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya. Taunya dari mana? Kan itu di akhirat. Kita semua kan gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Semuanya kan cuma berusaha ikhlas, menjauhkan diri dari riya. Namun namanya riya kan berat. Datang lagi. Ya, godaannya. Mana lagi berikutnya? Ya. Summa yukhrajun. Kemudian kalaupun mereka masuk neraka, mereka akan dikeluarkan dari neraka bi syafaatil anbiya'i, dengan syafaat para nabi wa ghairihim, dan yang selainnya dari kalangan malaikat, orang saleh, ya, atau dari anaknya kalau dia punya anaknya yang wafat sebelum anaknya balik, ya, atau orang keluarga kerabat terdekatnya, orang-orang saleh. Li'annahum qad ad'afu tauhidahum, karena mereka sendiri yang melemahkan tauhid mereka, ya, dengan melakukan berbagai kemaksiatan. Walitakhwihi bil ma'asi, karena mereka menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan. Ya, kemarin telah disebutkan makna zalim, 3 makna. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ada 3 kezaliman. Yang pertama kezaliman pada Allah, yaitu syirik. Yang makna firman Allah di ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, kezaliman terhadap diri sendiri. Dengan apa? Melakukan bermaksiat. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. Mengambil hak orang lain, ya, kehormatan orang lain dirusak, atau darah orang lain ditumpahkan tanpa hak. Nah, ini tipe ada 3 hal. Darah, harta, kehormatan. Ya. Nah, itu hak orang lain, utang enggak mau bayar, punya mazhab afwan akhi. Nanti di akhirat itu. Nah, ini ada 3 jenis kedzaliman yang dijelaskan oleh para pensyarah kitab Tauhid terutama, dan para ahli tafsir di ayat yang pekan lalu kita bahas. Nah, berikutnya wahada huwa manhaj ahli sunnah. Ini sudah dibaca? Belum ya? Coba dibaca di sini. Siapa? Fikri, baca Fikri. Baik. Inilah manhaj ahli sunnati wal jamaah. Inilah makna yang sahih. Alladhi khala'at anhu ahlul bida'i. Ya. Khala yakhlu, kosong, tidak ada. Yang ahlul bid'ah tidak memiliki manhaj seperti ini. Semisal khawarij, mu'tazilah, murji'ah, dan selain mereka yang cocok dengan mereka. Kalau khawarij tidak demikian, mereka memandang bahwasanya pelaku dosa besar di dunia mereka vonis kafir, di akhirat mereka vonis kekal di neraka selama-lamanya. Ya, Mu'tazilah di dunia mereka tidak vonis, tidak beriman, tidak kafir. Ya, bil manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Namun di akhirat Mu'tazilah memvonis pelaku dosa besar sama seperti khawarij, kekal di neraka selama-lamanya. Nah, adapun Murji'ah, mereka merespon pelaku dosa besar di dunia mereka tidak anggap bermudarat. Ya. Mereka tidak anggap bermudarat. Di akhirat mereka anggap enggak apa-apa. Yang penting kan kalbunya gitu. Itu Murji'ah. Kayak mbak-mbak gak mau pakai jilbab, kenapa? Yang penting kan kalbunya. Ada pun ahli sunnah wal jamaah menyatakan iman itu qaulun wa amalun, yazid bita'ah wa yunqus bil maksiyah. Nah, Mu'tazilah juga punya prinsip seperti ini. Ya, namun mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat kafir. Ya, pelaku di akhirat kafir, sama seperti ya khawarij. Iya dan tidak. Kalau Murji'ah kebalikannya. Jadi antum paham ya, apa khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan pelaku syirik akbar itu ahli tauhid. Sekarang ada yang sebut ya. Ada orang yang mengambil fatwa Syekh bin Baz misalkan. Ya. Fatwa Syekh bin Baz misalkan orang yang melakukan pesugihan, menyembelih untuk jin, kafir. Ya. Syekh bin Baz ditanya, boleh enggak orang awam mengkafir? Boleh. Kafir kan, karena zahirnya aja. Ada yang sebut, oh itu takfiri, berarti tidak paham. Itu khawarij, tidak ngerti ya, literasi ini. Khawarij itu apa sih? Yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, itu khawarij. Mau buka bolak-balik kitab ulama yang manapun ya definisinya itu. Ya, kecuali hawa nafsu baru. Hawa nafsu baru. Itu khawarij. Ngerti gak itu khawarij itu apa? Hah? Asas khawarij itu tiga. Ini khawarij ini. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Melawan pemerintah muslim. Ya, melawannya itu dengan senjata atau dengan provokasi. Pemerintah muslim. Yang ketiga, yaitu dengan menghalalkan darah kaum muslim. Ini semua di kitab-kitab ulama ini aja. Yang saya sebutin ini, misalkan ini antum bisa baca dan antum pernah baca juga di kajian kita di sini yang sudah selesai. Durus Syarah Nawaqid al-Islam disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Nah, itu ini tiga landasan utama khawarij. Ya, paham enggak di sini? Tiga landasan utama manhaj khawarij. Nah. Taib mana lagi berikutnya? Kemudian di syarah berikutnya hadis Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Itu hadis Nabi SAW bersabda mengenai Musa, ya Musa alimni. Kata Musa, apa? Musa berkata, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sebuah kalimat yang dengannya aku akan berdoa kepada Engkau, aku akan mengingat berzikir kepada Engkau dengannya dan berdoa kepada Engkau dengannya. Kata Allah, Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa mengatakan, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Rabb, semua hamba-Mu sudah mengucapkan itu. Artinya Musa ingin zikir khusus untuk dia. Ya alaihi salatu wasalam. Maka Allah berfirman, ya Musa, law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal aradina sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ma'alat bihinna la ilaha illallah. Maka Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa alaihissalam, seandainya langit-langit yang tujuh beserta penghuninya semua selain diriku. Nah, berarti Allah di atas langit. Karena Allah sebutkan, seandainya semua langit yang tujuh beserta isinya selain diriku, ghairi, kata Allah. Ya, ghairi, selain aku. Itu, dan juga bumi yang tujuh itu ditimbang mereka semua dalam satu timbangan, daun timbangan, la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka malat, condong berat, akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Lanjut Fikri, baca syarahnya. Hadits Abi Sa'id sallallahu alaihi wasallam. Lianna qailaha nam yarju idza muhadil kalimah fi annaha tahaqqaqa tahaq fi annaha tahaqququ al ibadati tahaqququ al ibadati khabar, kita i'rab saja sebagai khabar, terus wa tasabbutu Kemudian kata Syekh Salih bin Baz, ya rahimahullah ta'ala, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dia menceritakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, qala Musa ya Rabbi alimni syai'an ila akhir. Ya Allah, ajarkan aku sesuatu hal. Jadi Musa minta kepada Allah agar mengajarkan kalimat yang khusus untuknya. Ya Allah menyatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya, kata Syekh bin Bas, ya dulul haditsu. Maka hadis ini menunjukkan ala fadli hadhihi al-kalimati. Menunjukkan keutamaan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa annaha dzikrun wa du'aun. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah zikir sekaligus doa. Liqaulihi, berdasarkan ucapan Musa, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ajarkanlah aku sesuatu hal, kalimat yang aku bisa berzikir dan berdoa dengannya kepada Engkau ya Allah. Fahiya dzikrunillah. Ya, yaitu dzikir kepada Allah. Di anna fiha syahadatan lahu bil wahdaniyati. Karena dalam kalimat la ilaha illallah ini terdapat persaksian kepada Allah bil wahdaniyah, akan keesaan Allah. Ya. Dan juga terdapat doa. Ya. Di dalamnya terdapat doa kepada Allah. Lianna qailaha yarju sawabaha. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia mengharapkan pahalanya. Ya. Du'aul ibadah. Wa hakadha kullul adhkari. Dan ini juga semua zikir-zikir, apakah tasbih, ya subhanallah, tahmid, alhamdulillah, walaupun, dan juga hawqalatin, ucapan la ilaha illallah. Apa la haula wala quwata illa billah, hawqalah. Wa bi hadzal وفي هذا دلالة وفي هذا دلالة على شأن هذه الكلمة. Dan juga dalam hadis ini ya terdapat keterangan keagungan kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Nah. Fa hiya dzikrun wa du'aun, kalimat ini adalah zikir dan doa. Wa anna fadlaha, keutamaan kalimat la ilaha illallah ini qad yakhfa 'alal ba'dil anbiya. Terkadang tersamarkan, tidak terlihat bagi sebagian para nabi. Buktinya Nabi Musa alaihissalam ya menyangka ada kalimat lain yang lebih afdol. Ya, ternyata tidak ada. Tabarakallahu fikum. Nah. Kemudian mana lagi? Wa idhami hadhihi kalimat, dan keagungan ya kalimat ini fi annaha tahaqququl ibadah lillahi wahda, bahwasanya dengan kalimat ini terrealisasikanlah peribadatan hanya kepada Allah semata, dan penetapannya hanya kepada Allah, dan penafiannya kepada selain Allah, an ghairihi, ya, dari selain Allah. Ya, sebenarnya antum mau baca yang lain juga boleh ya. Antum baca itu bukan sebagai masdar, sebagai fiil, misalkan sebagai fiil mudhari, itu tak mudoroahnya itu adalah untuk muannas, ya bisa juga. Itu menghadir kalimat fi annaha tuhaqqiqu al ibadata lillahi wahda, nanti ya bisa baca gitu ya. Watis watus bituha asbata yusbitu watan fiha, bisa juga. Nah, nafayan fi, nah, boleh juga kayak begitu ya. Wa maknaha, maknanya apa? Allah ma'budah bihaqqin illallah, itu maknanya tiada ilah, ilah itu ma'bud ya, ilah itu adalah ma'bud, ilah itu masdar, masdar yang maknanya isim maf'ul, masdar maknanya ma'luh, muradifnya sinonimnya ma'bud, abada ya'budu ma'bud. Nah, maka para ulama menyatakan la ma'budah ini lebih mudah dipahami daripada disebutkan la ma'luha. Ya, ma'luh karena masdar ya, ilah maknanya ma'bud. Ya. Kayak kitab maknanya maktub, masdar yang maknanya isim maf'ul. Taibar kalau begitu. Mana lagi tadi? Fa fiha ibtalun li jami'il alihah. Dan di dalam kalimat la ilaha illallah ini itu terdapat pembatal untuk semua Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan-Tuhan yang batil. Ada Tuhan yang disembah, ada, tapi batil ya, tapi batil. Tayyib. Maka kalau sembah dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini keliru. Buktinya ada ya, bahkan Allah sebutkan wa ma aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai. Maka tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah tidak memberikan manfaat, tidak mencukupkan mereka, menyelamatkan mereka sedikit pun. Artinya Allah tetapkan ada yang diibadahi selain Allah, tapi peribadatannya batil. Ya, makanya kalau la ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, ini ambigu. Enggak jelas, tidak ada nafi isbat, ya. Orang yang mengucap la ilaha illallah, besok dia terdepan dalam larung saji, sedekah laut, pesugihan. Ya. Ya, habis itu malam Jumat datang dia yasinan. Di yasinan dia ada la ilaha illallah. Habis itu dia ngasih sesaji. Setelah itu kerabatnya meninggal, tahlilan 3 hari la ilaha. Apalagi kalau dia ikut klub-klub sufi. Nah, klub-klub sufi yang ya mengutamakan zikir ya, malam zikir ya, ada rombongannya ikut suluk ya. La ilaha illallah 1,000, 70,000 kali udah capek la ilallah, pakai hu aja capek, ya tahu ikut zikir suluk gitu difasilitasi ya, di Temboro pesantren Al-Fatah pimpinan Gusbet, dulu pimpinannya Kiai Uzairon, meninggal digantiin adiknya Gus Pen. Dari dulu sampai saat ini itu dia ada khuruj, mereka itu kan pesantren jamaah tabligh. Karena dia dari dulu sufi, itu punya program sekian bulan bukan khuruj keluar. Bukan khuruj dakwah yang kayak antum kenal gitu keliling kampung, bukan. Tapi 40 hari suluk di situ. Ya, suluk. Kalau di Sumatera namanya tawajjuh. Di Aceh itu ada tawajjuh. Ya. Pinggir-pinggir laut mereka begitu. Ya. Kalau di Aceh Selatan pimpinannya Abuya Amran Wali. Ya. Kalau di sono di Jawa Timur di Magetan ya, di Temboro Guspet. Ya. Nah itu ada kayak gitu-gitu. Kok ngerti? Ya tahu lah. Hari gini. Hah? Tapi saya gak pernah ngikut yang suluk-suluk itu. Teman-teman saya dulu banyak yang ikut. Banyak sekali yang ikut. Ya. Huwa, huwa, huwa. Mengucap la ilaha illallah. Habis itu tabaruk kepada. Ya, kayak gitu-gitu. Gak paham. Ya, kalau musyrikin disebutkan oleh Syaikh Shalal Fauzan di Kasyfus Syubhat, Syarah Kasyfus Syubhat, musyrikin itu paling anti dengan tanakut. Apa tanakut? Kontradiksi antara ucapan dan perbuatan. Makanya mereka enggak mau mengucap la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Mesti meninggalkan peribadatan mereka kepada selain Allah selama ini. Makanya mereka enggak mau. Apa susahnya mengucap la ilaha illallah? Ya, apa susahnya? Enggak mau. Makanya mereka menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini yaitu Rasulullah SAW hendak menjadikan ilah-ilah kita yang banyak selama ini menjadi satu ilah aja? Nah, ini sesuatu hal yang aneh ini. Ini sesuatu hal yang aneh. Nah, Allah musta'an. Nah, kalau sekarang musyrikin milenial enggak peduli. Enggak peduli mengucap la ilallah syirik juga. Ya, kenapa demikian? Karena ada pengkaburan ya, dan mereka sendiri yang kabur lari berpaling dari penjelasan makna la ilaha illallah yang hak ya, ke makna yang batil. Nah, itu di rombongan Temboro itu makna la ilaha illallah aneh lagi. Ya, yaitu apa? Mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati dan memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat. Itu makna la ilaha illallah. Yang mereka ulang-ulang kalau lagi khuruj tiap pagi di ta'lim pagi setelah baca fadilah amal ya. Nah, nanti ada mudzakarah 6 point 6 sifat. Ya. 6 point 6 sifat, 6 sifat sahabat. Yang pertama kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya kayak tadi? Ya. Nah, 6 sifat la ilaha illallah, sholat, 3 ilmu maha dzikir, 4 ikramul muslimin, 5 tashihuniyah, 6 khuruj fisabilillah. Hah? Oh iya, ngerti lah dikit. Nah itu kalau di apa makna la ilaha illallah kan dirinci 6 sifat sahabat pakai dalil kan? Ada dalilnya. Kalau orang awam dalilnya itu 3. Kalau ustaz dalilnya 10. Saling murojaah begitu. Dulu ya, sekarang enggak tahu. Masih apa enggak? Kayaknya sih masih. Gitu-gitu aja memang. Mana lagi tadi? Ya. Wa qawlu wa amiruhunna ghairi. Dan juga kata Allah, ya, 7 lapis langit semua penghuninya selain aku, kata Allah. Selain aku. Ya barakallahu fikum. Ya. Ah, tafadhal dibaca sini. Ya. Ah, bapak-bapak ya sekarang, tadi santri, nah sekarang. Anwar, Anwar. Pak DKM ini ketua DKM. Pak Anwar yang antum, bukan Pak Antar, Pak Anwar yang. Nah, Pak Anwar, saya enggak enak Pak Anwar muda, masa menyebut tua. Enggak enak. Pak Anwar muda, Pak Anwar tua. Ya, betul. Qala syarifu rahimallah istasna subhanahu nafsahu li'annahu al-azimu wa huwa subhanahu fawqal arshi wa bihi qamati syamawatu wal ardu wa huwa alladhi amsakahunna wa aqamaha wa aqamal arsya wal kursiya wa bihi qamat hadhil makhluqati makhluqatu. Qala ta'ala wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi wa qawluhu inna Allaha yumsiku as-samaawati wal arda an tazula. Nah, ini enggak separo-separo sama Pak Anwar yang satu lagi. Saya enggak nyebutnya mau Pak Anwar tua enggak enak. Orang belum pensiun juga. Pak Anwar yang satu lagi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kifatin ay kifatil mizani wa la ilaha illallah fi kifatil ukhra. Malat bihinna la ilaha illallah. Malat bihinna ay bi ma'naha wa laysa bi ajramiha. Fa bin nadri ilal ma'ani wal haqa'iki fa inna kalimat at-tauhidi a'zamu wa asdaqu wa ahammu wa ma'na wa ahammu ma'nan fa tarjahu ala ghairiha wa kama rajahat kalimatu itu biar selamat dari dua sukun dikasrohin pak warajahatil kalimatu kama rajahatil kalimatu bil makhluqati fa innaha tarjahu biman qalaha ala jami'i sayyiatihi wa dunubihi. Nah ya, kemudian dalam hadis disebutkan seandainya 7 lapis langit itu semua dikumpulkan di satu timbangan wa ghairi selain aku. Istasnana subhana nafsah. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dirinya. Li'annahul 'azimu wa huwa subhana fawqal 'arsy. Karena Allah lah yang Maha Agung, Allah berada di atas 'arsy. Allah berada di atas 'arsy. Ya, istiwa di atas 'arsy, sifat fi'liyah apa sifat dzatiyah kalau beristiwa di atas 'arsy? Nugraha. Fi'liyah. Artinya sebelum Allah ciptakan arsy, Allah sudah punya sifat dzatiyah, yaitu al-ulu. Ulu itu sifat dzatiyah. Sifat tinggi itu melekat pada Allah. Sifat beristiwa di atas arsy, sifat fi'liyah. Karena sebelumnya Allah belum ciptakan arsy. Ya. Di zaman azali dahulu. Mana lagi tadi? Hah? Wabihi maka dengan kalimat la ilaha illallah ini tegaklah langit-langit dan bumi. Wa huwal ladzi amsakahunna dan Allah lah yang menahan langit-langit ini agar tidak rontok. Karena Allah tegaskan di Al-Qur'an ya, di ayat ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard bi ghairi amadin kama taruna. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang sebagaimana yang kau lihat. Ya, tanpa tiang. Kalau bangunan tanpa tiang rubuh. Namun ini tanpa tiang. Dan bukan cuma satu langit, 7 langit semuanya. Ya, 7 langit semuanya. 7 langit. Ya. Di atas 7 langit kursi arsy. Kalau arsy memang ada hamalatul arsy. Malaikat penjaga arsy. Sebenarnya Allah bisa aja. Untuk arsy itu tidak ada yang membopong. Namun ini untuk memuliakan malaikat tersebut. Malaikat tersebut dimuliakan dengan oleh Allah yaitu dengan memikul al-arsy. Ya, barakallahu fiikum. Mana lagi tadi? Wa bihi qamat hadhil makhluqat. Maka dengannya tegaklah semua makhluk. Wa qamal arsy. Dialah Allah yang menegakkan al-ars wal kursiyah, kursiyah ya. Mansub ya. Karena dia khafif ringan. Wa bihi qamat hadhihi al-makhluqat. Dan dengannya tegaklah seluruh makhluk. Allah taala berfirman, "Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih." Maka di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu berdirinya langit dan bumi dengan perintah Allah. Inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah lah yang menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Ya. Kemudian di situ disebutkan seandainya langit bumi beserta isinya selain aku dikifatin, itu berada dalam satu timbangan, daun timbangan, ai kifatul mizan, daun timbangan mizan, wala ilallah fi kifatil ukhra, sedangkan la ilallah di timbangan yang lainnya, ma'alat bihinna la ilallah, maka ma'alat ma'ala yamilu, itu condong, maka la ilallah lebih berat dibandingkan dengan timbangan yang di situ ditimbang 7 lapis langit bumi beserta isinya. Ya, ai bi ma'naha, yaitu lebih berat la ilallah secara makna, walaysa bi ajramiha, bukan secara ajram. Ajram itu jamak dari jaram. Jaram itu kan tubuh, badan. Artinya bukan secara fisik, bukan secara zat. Namun secara makna lebih berat la ilaha illallah dibandingkan dengan 7 lapis langit dan bumi yang ditimbangkan yang lain. Ini kata Syekh Ibn Baz. Fabi nadhar ilal ma'ani wal haqa'iki, maka berdasarkan tinjauan makna-makna dan hakikatnya, fa inna kalimat at-tauhidi a'zamu wa asdaqu wa ahammu ma'nan. Maka kalimat tauhid itu lebih agung, lebih jujur dan lebih penting maknanya. Ya. Secara makna fatar jahu ala ghairi dzalik. Maka dia lebih kuat ya dibandingkan dengan selainnya. Ala ghairiha. Wa kama rajahatil kalimatu bil makhluqati. Sebagaimana kalimat la ilaha ini lebih kuat, lebih rajih. Ya, lebih unggul dibandingkan dengan seluruh makhluk-makhluk yang lain. Fa innaha tarjahu biman qalaha ala jami'i sayyi'atihi wa dzunubihi. Maka kalimat la ilaha tersebut akan lebih kuat untuk membela orang yang mengucapkannya atas seluruh kesalahan dan dosa-dosa dia. Ya, dia mengucapkan la ilaha dengan ikhlas, tidak berbuat syirik, namun dia juga banyak dosa besar. Ya. Nanti ala makana minal amal tadi. Dia akan masuk surga walau bagaimanapun amalnya, dia disiksa dulu mungkin, nanti dia akan masuk surga. Atau tafsiran yang kedua, yaitu dia akan masuk surga sesuai dengan amalan dia. Nah, di sini ada yang penting sekali dalam hadis tadi, ya, yaitu bahwasanya wa ghairi selain aku, maka di sini ditetapkan Allah di atas langit. Di atas langit yaitu di atas al-arsy. Ngomong-ngomong sudah hampir 9:30 ini. Sudah cukup kali ya. Mau lanjut? Hah? Pak Edi. Nah, udah merah pantatnya Pak Edi. Ya. Ya, cukup ya. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila lantas tabarakallah.